Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hati fillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan bab yang ke-6, yaitu tentang al-mashu 'alal khufain. Dari pembahasan al-masu alal khufain, mengusap sepatu dan yang semisalnya, kita telah sampai pada pembahasan masalah yang pertama tentang hukmul mashi alal khufain wa daliluh, hukum mengusap dua sepatu dan dalilnya. Sekarang kita masuk pembahasan masalah yang berikutnya, yaitu yang kedua. Al-mas'alatu tsaniyatu, masalah yang kedua. Syurutul mashi 'alal khufaini wa ma yaqumu maqamahuma. Masalah yang kedua, syarat-syarat mengusap al-khufain, kedua sepatu, dan apa yang menduduki kedudukan keduanya. Syarat-syarat mengusap al-khufain, mengusap kedua sepatu, dan apa yang menduduki kedudukan kedua khuf, yaitu kaos kaki, sendal, pembalut, dan yang semisalnya. Nah, untuk mengusap kedua khuf dan semua yang menduduki kedudukannya, itu ada syarat-syaratnya, yang apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka tidak sah dalam al-mashu, mengusap dua sepatu dan yang semisalnya. Wa hadhihi syurutu hiya, dan syarat-syarat ini adalah, wa hadhihi syurut, dan syarat-syarat ini adalah, al-awwalu, yang pertama, syarat yang pertama, lubasuhuma ala taharatin, memakai kedua khuf ala taharatin, dalam keadaan suci. Ini syarat yang pertama, syarat yang pertama dan yang paling utama. Ketika memakai kedua khuf, memakai kedua sepatu itu dalam keadaan suci. Lima rawal Mughirah qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anza'a khufaihi fa qala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain fa masaha alaihima. Ma Karena hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah, beliau berkata, dulu saya pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar. Fa ahwaitu, maka saya menunduk untuk melepaskan kedua khuf beliau. Faqala, maka beliau bersabda, dakhuma, biarkan keduanya. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, maka sesungguhnya saya memakai kedua khuf tersebut dalam keadaan keduanya suci. Famasaha alaihi, maka beliau mengusap bagian atas kedua khufnya. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Disebutkan di dalam hadis ini oleh sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan bahwasannya beliau itu Al-Mughirah bin Syu'bah pernah safar bepergian bersama Nabi SAW. Kemudian ketika Nabi SAW wudu untuk melakukan sholat, Nabi SAW tidak melepas kedua sepatunya. Wudu dari awal ya, sampai ketika mau mencuci kedua kaki, Nabi tidak melepas khuf yang beliau pakai. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah itu langsung tanggap ya, menunduk untuk melepaskan kedua khuf Nabi. Karena ini Nabi sedang wudu mau mencuci kaki kok belum dilepas khufnya, maka Mughirah bin Syu'bah itu menunduk ya, untuk melepaskan khufnya. Kemudian Nabi SAW menyuruh untuk jangan dilepas, dakhuma, biarkan. Artinya biarkan, jangan dilepas. Karena sesungguhnya saya memakai kedua khuf tersebut dalam keadaan suci. Maka beliau mengusap bagian atas kedua khuf itu. Nah, hadis ini sebagai dalil tentang syarat bolehnya mengusap khuf. Syarat bolehnya mengusap khuf itu adalah ya, khuf sepatu, kaos kaki, dan yang semisalnya. Syarat bolehnya untuk mengusap bagian atas ketika wudu dan tidak dilepas adalah dalam keadaan toharoh kamilah, dalam keadaan suci dengan sempurna. Suci dengan sempurna artinya betul-betul suci. Khuf yang dipakai itu juga dalam keadaan suci dengan sempurna. Kalau khufnya itu ketika dipakai dalam keadaan tidak suci, terkena najis umpamanya, maka ketika mau wudu dan tidak melepas khufnya, cukup mengusap bagian atas, itu enggak boleh. Ya, harus dilepas karena tidak memenuhi syarat. Syaratnya itu harus toharoh kamilah, suci dengan sempurna. Dan ini syarat yang utama, syarat yang pokok dalam mengusap khuf. Sebagaimana dinyatakan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa, dan beliau merojihkan hal ini. Atsani, yang kedua, syarat yang kedua, satruhuma limahallil fardhi. Syarat yang kedua, satruhuma limahallil fardhi. Keduanya menutup bagi tempat yang wajib untuk dicuci. Ai al-mafrud ghusluhu min ar-rijli. Maksudnya adalah yang wajib untuk dicuci dari kaki. Yaitu kaki yang wajib dicuci ketika wudu. Kaki ketika wudu itu yang wajib untuk dicuci adalah sampai mata kaki. Sampai mata kaki. Itu yang wajib dicuci. Nah, syarat yang kedua di sini, khuf yang dipakai atau yang semisalnya, khuf, sepatu, kaos kaki, dan yang semisalnya, syarat bolehnya ketika wudu tidak dilepas dan cukup diusap bagian atas, syaratnya itu menutup tempat yang wajib untuk dicuci. Ya. Yang wajib dicuci dari kaki itu adalah sampai mata kaki, yaitu ketika orang berwudu dalam keadaan enggak memakai kaos kaki, tidak memakai khuf, enggak pakai sepatu dan yang lainnya. Ketika wudu itu harus dicuci sampai mata kaki. Nah, ketika memakai khuf, memakai sepatu, kemudian ketika wudu enggak dilepas, boleh, syaratnya menutup seluruh anggota kaki yang wajib dicuci ketika wudu, berarti sampai mata kaki. Falau dhuhara min mahallil fardhi syai'un lam yasihhal mashu. Maka seandainya nampak dari tempat yang wajib dicuci, maka jika nampak dari tempat yang wajib dicuci syai'un sesuatu, lam yasihhal mashu, mengusapnya itu tidak sah. Jadi kalau mata kakinya tidak tertutup, atau kalau ada bagian kaki yang wajib dicuci ketika wudu, ada yang terbuka. Terbuka itu bisa karena memang model sepatunya, model khufnya itu memang tidak menutup seluruh kaki, tapi memang lubang-lubang. Atau tidak tertutup sebagian kakinya karena sobek umpamanya, atau karena sebab yang lain, memang modelnya ya, tidak menutup seluruh kaki yang wajib dicuci ketika wudu, atau karena sobek atau karena yang lainnya, ada yang terbuka, dikatakan di sini tidak sah. Nah, untuk syarat ini, syarat yang kedua ini ada ikhtilaf, ada beda pendapat di kalangan para ulama. Ya. Sebagian ulama berpendapat itu bukan syarat. Artinya tidak menjadi syarat atau bukan syarat untuk khuf yang dipakai atau yang semisalnya itu menutup semua anggota kaki yang wajib dicuci ketika wudu. Ya. Hal ini sebagaimana berdasarkan beberapa hadis, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha 'alal jawrubaini wan na'laini. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu dan belum mengusap bagian atas kedua kaos kakinya dan kedua sendalnya. Disebutkan di sini kedua sendal. Sendal itu tidak menutup semua kaki sampai mata kaki, maksudnya anggota wudu kaki yang harus dicuci. Juga disebutkan dalam hadis yang diriwayat oleh Al-Bazzar dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu kana yatawadda'u, bahwasanya Ibnu Umar beliau berwudu, wa na'lahu fi rijlaihi, dan kedua sendalnya ada pada kedua kakinya, wa yamsahu 'alaiha, dan beliau mengusap bagian atasnya, wa yaqul, dan beliau berkata, kadzalika kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al, demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan. Ya, kedua sendal tentunya ini tidak menutup kaki sampai mata kaki. Kalau menutup kaki sampai mata kaki itu namanya bukan na'al, itu namanya bukan sendal. Sandal itu tidak menutup kaki sampai mata kaki. Nah, ini juga pernah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang ini juga adalah sebagai dalil tentang bolehnya mengusap kedua sendal. Orang berwudu dalam keadaan memakai sendal, ketika wudu sendalnya enggak dilepas, diusap bagian atasnya saja, itu diperbolehkan. Sehingga ini menunjukkan bahwa tertutup semua kaki yang wajib untuk dicuci ketika wudu itu bukan sebagai syarat. Ini diantaranya yang dirojihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Tamamul Minnah dan juga yang lainnya. Dan juga Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa, Ibnu Hazm juga dalam kitabnya Al-Muhalla. Yang beliau mengatakan tentang bolehnya mengusap apa yang dipakai oleh kaki, madama yata'allaqu birijlain, selama yata'allaqu birijlain, selama terkait dengan kaki, ya, terkait dengan kaki. Itu syarat yang kedua, ya. Yang ada ikhtilaf, ada beda pendapat di kalangan ulama. Ats-tsalitsu, yang ketiga. Syarat yang ketiga. Ibahatuhuma. Keduanya itu mubah, yaitu halal. Keduanya, kedua khuf yang dipakai mubah. Maksudnya adalah halal, bukan barang haram, tapi barang yang mubah, yang diperbolehkan, itu halal. Fala yajuzul mas'u 'alal maghsub wal masruq. Maka tidak boleh mengusap, tidak boleh mengusap pada barang yang digosok, yaitu dimiliki dengan tanpa izin pemiliknya. Wal masruk, barang yang dicuri. Orang mencuri khuf atau sepatu atau kaos kaki, kemudian wudu. Ketika wudu enggak dilepas, diusap bagian atasnya saja, itu enggak boleh, enggak sah, karena itu barang yang tidak mubah, barang yang tidak halal, yaitu haram. Walal harir lirojulin, dan tidak boleh mengusap sutra bagi orang laki-laki. Orang laki-laki memakai sepatu terbuat dari kain sutra, atau memakai kaos kaki yang terbuat dari sutra. Kemudian wudu. Ketika wudu enggak dilepas, diusap bagian atas saja, maka enggak boleh, karena sutra bagi laki-laki itu haram. Tapi kalau yang memakai wanita, itu boleh. Wanita memakai kaos kaki, kaos kakinya terbuat dari sutra, wudu. Kemudian enggak dilepas kaos kakinya yang terbuat dari sutra, dan diusap bagian atas. Boleh kalau untuk wanita, karena sutra itu halal bagi wanita, haram bagi laki-laki. Sebagaimana emas, emas itu halal bagi wanita, haram bagi laki-laki. Laki-laki memakai pakaian terbuat dari sutra, haram. Memakai perhiasan yang terbuat dari emas, haram. Wanita halal. Perhiasan terbuat dari emas untuk wanita halal, pakaian terbuat dari sutra untuk wanita halal. Oleh karena itu di sini disebutkan walal harir li rajulin, dan tidak boleh mengusap sutra bagi laki-laki, yaitu memakai pakaian sutra yang dipakai oleh kaki, apakah itu bentuknya kaos kaki atau hoof atau sepatu yang terbuat dari sutra dipakai oleh laki-laki. Kemudian ketika wudu tidak dilepas, diusap bagian atas, maka enggak boleh. Itu enggak sah. Li'anna lubsahu maksiatun, karena sesungguhnya laki-laki memakai sutra itu maksiat. Falatustabahu bihi rukhsah, maka dengan yang apa, dengan sutra itu tidak diperbolehkan rukhsah. Jadi barang yang itu merupakan pakaian bagi kaki, apakah itu khuf atau sepatu atau kaos kaki atau yang lainnya, pembalut, yang dipakai itu halal, mubah untuk menjadi syarat bolehnya ketika wudu tidak dilepas dan diusap bagian atas saja. Rabi, syarat yang keempat, toharatu ainihima, suci zatnya. Toharatu ainihima, suci zatnya, yaitu zat khuf atau sepatu atau yang semisalnya itu suci zatnya. Fala yasihul mashu ala najasi, maka tidak sah mengusap pada yang najis. Kal muttakhidhi min jildi himar, seperti yang dibuat dari kulit keledai. Sepatu yang dibuat dari kulit keledai. Kecuali kalau sudah disamak, kalau sudah disamak boleh, karena sudah disamak itu suci. Atau kulit anjing atau babi, zatnya itu tidak suci, maka tidak diperbolehkan. Syaratnya zatnya harus suci. Al-khamis, yang kelima, syarat yang kelima, ayakunal mashu fil muddatil muhaddadati syar'an. Syarat yang kelima, mengusapnya itu pada waktu yang ditentukan oleh syariat. Mengusapnya pada waktu yang ditentukan oleh syariat. Wahya lil muqimi yaumun wa lailatun. Waktu yang ditentukan oleh syariat untuk bolehnya mengusap khuf, mengusap sepatu dan yang semisalnya, bagi orang yang mukim yang tidak safar sehari semalam. Walil musafiri thalathatu ayyamin bilayali yahunna. Dan bagi orang yang safar 3 hari 3 malam. Orang yang mukim yang tidak safar itu waktunya sehari semalam. Kalau sudah sehari semalam, maka harus dilepas ketika wudu. Bagi orang yang safar 3 hari 3 malam. Bagi orang yang safar 3 hari 3 malam. Kalau sudah 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam berarti sudah melewati 15 waktu sholat ya. Karena sehari semalam kan 5 waktu sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu sehari semalam ya. Ketika wudu tidak melepas sepatunya atau kaos kakinya, hanya diusap saja. Bagi yang tidak safar, sehari semalam, yaitu untuk 5 kali waktu sholat. Bagi yang safar, boleh selama 3 hari 3 malam, yaitu 15 kali waktu sholat. Kalau sudah 3 hari 3 malam harus dilepas ketika mau wudu, itu kalau sedang safar. Ini nanti ada pembahasan tersendiri pada pembahasan masalah yang keempat. Wa hadhihi syurutun khamsatun istambatoha ahlul ilmi li sihhatil mashi 'alal khufaini minan nususin nabawiyyati wal qawaidil 'ammah. Syarat-syarat yang 5 ini, syarat-syarat yang 5 ini para ulama beristimbat. Para ulama beristimbat, beristimbat itu mengeluarkan hukum untuk sahnya mengusap khuf dari nas-nas nabawiyah, itu hadis-hadis Nabi, dan dari al-qawaid al-amah, kaidah-kaidah umum. Labudda min muraatiha inda iradatil mashi, yang harus memperhatikannya ketika hendak mengusap, itu ketika hendak mengusap khuf, mengusap sepatu. Al-mas'alatu tsalitsatu kaifiyatul mashi wa sifatuhu. Masalah yang ketiga, cara mengusap dan sifatnya. Cara mengusap dan sifatnya, yaitu tata cara mengusap khuf dan yang semisalnya, dan sifat mengusap khuf. Bagaimana cara mengusapnya? Al-mahallul masyru'u mashuhu tahirul zahirul khuf. Tempat yang disyariatkan untuk diusap adalah punggungnya khuf ya. Tempat yang disyariatkan untuk diusap adalah punggungnya khuf, bukan bagian atas, bukan samping, bukan belakang, tetapi bagian atasnya, punggungnya. Wal wajib fi dzalika ma yutlaqu alaihi ismul mashi. Dan yang wajib dalam hal itu, yang wajib dalam hal itu, yaitu yang wajib dalam mengusap khuf itu adalah ma yutlaqu alaihi ismul mashi, yang dimutlakan atau yang disebut padanya nama mengusap. Kalau itu sudah dikatakan dan disebut mengusap, yaitu sudah tertunaikan yang wajib. Bagian atas diusap dan itu namanya mengusap, ya sudah. Maka itu yang wajib. Wa kaifiyatul mashi ayyam saha aktsara a'lal khuf. Dan cara mengusapnya adalah mengusap mayoritas bagian atas khuf. Mengusap mayoritas sebagian besar atas khuf. Ya. Seperti khuf dipakai kaki, maka bagian atasnya ini mayoritasnya ya, diusap itu sudah cukup. Jadi bagian atas, bagian besar atasnya. Ketika wudu, pas mau mencuci kaki, kaos kaki enggak dilepas atau khuf enggak dilepas, maka bagian punggung usap sudah cukup ya. Diusap begitu saja cukup. Usap sekali. Sebagian besar bagian atas khuf. Li hadithil Mughirah ibn Syu'bah alladhi bayyana fihi wasfa mashil mashi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala khufi fil wudu. Karena hadis Al-Mughirah bin Syu'bah yang menjelaskan dalam hadis itu sifat mengusapnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bagian atas khufnya fil wudu, pada waktu wudu. Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah itu adalah hadis yang menjelaskan sifat mengusapnya Rasul sallallahu alaihi wasallam atas khufnya ketika wudu. Faqala, maka Al-Mughirah berkata, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'alal khufain. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengusap bagian atas kedua khufnya, ala dhahirihima, yaitu bagian punggung kedua khufnya. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi bagian atas yang diusap punggungnya. Wala yujzi'u mashu asfalihi wa aqbihi wala yusannu, dan tidak mencukupi, yaitu tidak sah mengusap bagian bawahnya dan bagian belakang, wala yusannu, dan itu tidak disunnahkan. Orang wudu sepatunya enggak dilepas, kaos kakinya enggak dilepas, kemudian diusap, tapi yang diusap bagian bawahnya itu enggak sah, ya, yang diusap bagian bawah, bagian telapak kakinya, mengikuti akal pikiran, bagian bawah ini yang kotor, bagian bawah ini yang nginjak, maka yang diusap bawah itu enggak sah. Atau yang diusap bagian belakangnya itu enggak sah. Tapi yang benar yang diusap bagian atas, liqauli Aliin radhiyallahu anhu, karena ucapannya Ali radhiyallahu anhu, lau kana dinu birra'i lakana asfalul khufi aula bil mashi min a'lahu. Seandainya agama ini berdasarkan ra'yu, yaitu akal fikiran, laukana dinu birra'yi, seandainya agama itu dengan akal, seandainya agama itu dasarnya akal fikiran, sungguh bagian bawah khuf lebih pantas untuk diusap dibandingkan bagian atasnya. Kalau agama itu dasarnya akal, kalau agama dasarnya itu akal pikiran, bagian bawah khuf itu lebih pantas untuk diusap daripada bagian bawah. Apa, bagian bawah khuf lebih pantas untuk diusap daripada bagian atas. Itu kalau berdasarkan akal. Karena akal, logika, tentunya melihat bahwa bagian bawah lebih pantas diusap karena yang nginjek kotoran, yang kotor. Nah, tetapi agama itu bukan berdasarkan akal fikiran. Wa qad ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala dhahiri khuffahu 'ala dhahiri khuffihi. Dan sungguh saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengusap bagian punggung khuffnya, ya. Agama tidak berdasarkan akal fikiran. Agama berdasarkan wahyu. Wahyu itu ada Al-Quran, ada hadis, ada sunnah. Ya. Kalau agama itu berdasarkan akal, bagian bawah khuf itu lebih pantas diusap daripada bagian atasnya. Tetapi saya melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas, ya, punggung khufnya. Dan itu yang menjadi dasar, menjadi dalil, bukan akal tapi sunnah, ya, wahyu. Walau jama'a bainal a'la wal asfal sahha ma'al karohah, dan seandainya menggabungkan antara atas dan bawah, bawah diusap, atas diusap, itu sah tetapi makruh. Dan itu termasuk hulu, ya, melampaui batas. Ada orang mengusap atas diusap, bawahnya juga diusap. Ya. Ada was-was khawatir, atau dia mencari kepuasan, merasa lebih marem, usap bawah, usap atas. Lebih sah pikirannya dia. Ya. Itu menyelisihi sunnah, itu tidak benar. Ya. Ini cara, ya, cara mengusap khuf. Nah. Kalau yang diusap bagian bawah saja, atasnya tidak, enggak sah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik, man mashabatin al-khufain duna dhahirihima lam yujzi'hu. Siapa saja yang mengusap bagian bawah khufnya, tidak mengusap bagian atas, maka tidak mencukupi, tidak sah. Wa kana 'alaihi al-i'adah, dan wajib bagi dia untuk mengulangi. Fil waqti, baik di waktu itu, wa ba'dahu, atau setelah itu. Ya. Karena enggak sah. Ya. Sehingga mengusap khuf itu bagian atasnya. Cukup bagian atas, bagian punggung. Enggak usah keseluruhannya. Enggak usah ke atas, terus pinggir, belakang, enggak. Ya cukup bagian atas saja. Itu sudah sah. Dan enggak usah ragu. Ini adalah ketetapan dari syariat-syariat menetapkan seperti itu. Nah. Al-mas'alatu rabi'atu, masalah yang keempat. Muddatuhu, waktu mengusap. Wa muddatul mashi 'alal khufain binisbati lil muqim wa man safaruhu la yubihu lahul qasru yaumun wa lailatun. Waktu mengusap khuf, waktu mengusap khuf dan yang semisalnya, kaitannya dengan orang yang mukim, orang yang mukim yang tidak safar, dan orang yang safarnya tidak membolehkan untuk mengqasar salat, waktunya adalah sehari semalam. Bagi orang yang tidak safar, atau orang yang safar tapi safarnya tidak membolehkan mengqasar salat, maka waktu mengusapnya sehari semalam. Safar yang tidak membolehkan untuk mengqasar salat itu safar yang seperti apa? Safar yang jaraknya dekat. Safar jaraknya dekat belum membolehkan untuk mengqasar salat. Maka ketika mengusap khuf atau yang semisalnya, waktunya sehari semalam. Wa binisbati lil musafiri safaron yubihu lahul qasra. Thalathatu ayyamin bilayaliyaha. Dan mengusap khuf, hubungannya dengan orang yang safar, dengan safar yang membolehkan baginya mengqasar salat. Bagi orang yang safar, dengan safar yang membolehkan untuk mengqasar salat, waktu mengusapnya adalah 3 hari 3 malam. Thalathatu ayyamin bilayaliyaha, 3 hari 3 malam. Li hadithi Aliin radhiyallahu anhu qol, karena hadis Ali semoga Allah meridainya berkata, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yauman wa lailatan lil muqim. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan waktu 3 hari 3 malam bagi orang yang safar, dan sehari semalam bagi orang yang mukim yang tidak safar. 3 hari 3 malam bagi orang yang safar boleh untuk mengusap khuf. Artinya tidak dilepas selama 3 hari 3 malam. Sehari semalam bagi orang yang tidak safar. Maksudnya bukan berarti disyaratkan harus dipakai terus siang malam, enggak. Artinya ketika safar itu diperbolehkan mengusap khuf selama 3 hari 3 malam, walaupun khufnya dilepas pas mau wudu dipakai umpamanya. Ketika tidak wudu dilepas, ketika tidur dilepas, bangun tidur mau wudu dipakai khufnya, sepatunya, kemudian diusap saja. Itu boleh selama 3 hari 3 malam. Selama 3 hari 3 malam. Artinya kalau sudah 3 hari 3 malam, sudah 3 hari 3 malam wudu, maka harus dilepas dan cuci kakinya. Ya. Ketika orang itu tidak safar, mukim, tidak bepergian, maka diperbolehkan untuk sehari semalam wudu mau untuk sholat zuhur, maka sepatu atau kaos kaki tidak dilepas, diusap saja. Nanti waktu asar wudu, kemudian tidak dilepas, pas mau mencuci kaki usap bagian atas. Maghrib juga demikian. Selanjutnya kalau mulainya zuhur berarti sampai datang zuhur berikutnya itu sudah sehari semalam, ya. Lah ketika zuhur berikutnya di hari berikutnya mau wudu, nah ingat sudah sehari semalam, harus dilepas, cuci kakinya, tidak diusap bagian atas. Setelah itu berlaku lagi sehari semalam, ya. Bukan sehari semalam terus berarti setelah itu enggak boleh lagi selamanya, enggak. Kalau sudah dilepas, dicuci, nah berlaku lagi sehari semalam lagi. Demikian juga bagi orang yang safar, kalau sudah 3 hari 3 malam, ya, kalau sudah 3 hari 3 malam kemudian mewudu masih memakai sepatu, harus dilepas, cuci kakinya. Nah, setelah itu berlaku lagi 3 hari 3 malam selama safar. Selama safar. Nah, kapan waktu memulai dan kapan waktu berakhir? Kapan waktu memulai dan kapan waktu berakhir? Dalam hal ini ada beda, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang rajih dari pendapat para ulama, waktu mulainya itu adalah terhitung yaitu ba'dal hadas, setelah berhadas, ya. Ketika tidak safar orang berhadas, ya. Ketika sudah berhadas wudu, ya. Kemudian tidak dilepas dan diusap, bah itu mulai, mulai pertama terhitung, ya. Mulai pertama terhitung. Nah. Terus sampai habis waktu sehari semalam, yang menjadi ukuran adalah waktu sholat. 5 waktu itu sehari semalam. Kapan mulainya, maka berakhirnya sampai waktu tersebut kembali. Demikian juga ketika safar. Itu yang dirajihkan oleh Imam An-Nawawi, Imam Al-Auza'i, dan yang lainnya. Itu berakhirnya itu adalah yaitu ketika orang yang berwudu itu sudah batal, ya, di hari atau di waktu yang terakhir itu batas akhirnya. Nah, bagaimana kalau waktunya sudah sehari semalam tapi belum batal, apakah masih boleh untuk sholat dengan menggunakan wudu yang mengusap saja sementara waktunya sudah habis, batas waktu sudah habis? Selama belum batal masih diperbolehkan, habisnya waktu bukan pembatal. Itu pendapat yang rajih dari pendapat para ulama, itu yang dirajihkan diantaranya oleh Asy'ari Al-Albani rahimahullah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Aduh, ini sudah habis waktunya. Dibaca pekan depan, ya. Enggak lihat ada kertas-kertas di sini. Kalau lihat dari tadi, saya akhiri dari tadi baca. Waktu sudah habis, ya. Kita baca pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.